Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله وأعزكم الله. Kita akan kembali membaca, melanjutkan membaca kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyain. Dan malam ini kita memasuki bab yang baru, bab tentang syafaat. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membacakan keterangan penulis tentang apa? Tentang Al-Haud, yaitu telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala, penulis kitab semoga Allah senantiasa menjaga beliau, menyatakan qala, keduanya berkata, wasyafa'atu haqqun, dan syafaat itu benar adanya. Qala Syaikh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullah fi tafsiri qawlihi subhanahu wa ta'ala, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Ibnu Utsaimin, semoga Allah merahmati beliau. Beliau berkata tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa lahum yunsarun." Wattaqu, takutlah kalian pada satu hari, yauman, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, di mana satu jiwa tidak bisa memberi manfaat kepada jiwa yang lain meskipun sedikit. Di dalam ayat tatkala hari kiamat disebutkan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Yauma yafirul mar'u min akhih, akan datang satu hari manusia itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dia lari dari ayah, dari ibunya, dari ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dia lari dari istrinya, dia lari dari anak-anaknya, tidak peduli lagi. Masing-masing akan mencari keselamatan sendiri-sendiri. Jadi manusia satu dengan yang lainnya tidak bisa memberi manfaat. Wala yuqbalu minha 'adlu wa la tanfa'uha syafa'ah. Dan tidak akan diterima 'adlun, keadilan. Wala tanfa'uha syafa'ah, dan tidak ada manfaatnya syafa'at itu. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Surat Al-Baqarah ayat 123. Wasyafa'atu, dan syafa'at itu maknanya secara bahasa ya, di situ langsung disampaikan makna syafa'at secara istilah. Sedangkan makna syafa'at secara bahasa itu ja'alu syai'i syafa'an minasyafa'i diddul witr. Menjadikan sesuatu itu menjadi genap. Dan asyafa'u itu merupakan lawan kata dari ganjil. Jadi secara bahasa syafa'at itu menjadikan sesuatu menjadi genap. Adapun definisi syafa'at secara istilah sebagaimana dituliskan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani di situ, asyafa'atu, syafa'at itu dia adalah at-tawassutu lil ghairi bijalbi manfaatin au daf'i madharratin. Syafa'at itu adalah at-tawassutu lil ghair, yaitu memberi manfaat bagi orang lain. Kita menjadikan diri kita sebagai penghubung. Kita menjadikan diri kita itu sebagai sarana dalam rangka untuk memberi manfaat atau untuk menolak madorot. Yang memberi manfaat misalnya apa? Antum jualan nggak laku. Tidak laku. Kemudian ditolong teman antum, ya dijualkan barang dagangan antum menjadi laku. Teman antum itu artinya telah memberi syafaat kepada antum. Apalagi contoh yang lain. Menolak madorot misalnya. Antum kena apa? Razia misalnya. Kena razia. Nggak bawa SIM. Ditangkap. Tapi antum punya teman yang melakukan negosiasi supaya antum tidak jadi ditilang. Lah, teman antum itu sudah memberikan syafaat kepada antum untuk menolak madorot. Seperti itu. Ada si A pengen utang ke C, tidak dikasih. Lalu si A ini minta tolong ke B, agar B melakukan nego ke C, supaya memberi utang. Itu memberi syafaat dalam rangka memberi manfaat. Artinya si B telah menolong si A. Ya, tolong itu teman saya, si A itu dikasih utang, antum kan ada duit. Wah, saya nggak percaya sama dia, udah nanti yang nanggung kalau ada apa-apa, saya percaya sama saya. Kemudian C ngasih utang ke si A. Itu namanya memberi syafaat. Li jalbil manfaah, untuk menghasilkan manfaat. Atau daf'ul madarat. C datang ke A. Di utangmu, wey, nyawur rata. Nyilih rata sahur-sahur. Pokoknya rata sahur ini tak gecek, wey. Misalnya. Lalu datang ke B. B memberi syafaat lagi. Ya, tolong dikasih tangguh waktu sebulan lagi. Dia itu sekarang memang sedang kesulitan. Ya wis, satu bulan lagi. Si B memberi syafaat untuk kedua kalinya. Li daf'i madharratin, untuk menolak bahaya. Itu makna syafaat seperti itu. Ya. Syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li ahlil jannati, untuk ahli surga. An yadkhulul jannata, agar mereka bisa masuk surga. Menjalbil manfaat itu termasuk syafaat yang diberikan untuk menghasilkan manfaat. Wa syafa'atuhu, dan syafaatnya Nabi, fi man istahaqqan nar, bagi orang-orang yang berhak untuk masuk ke neraka. Alla yadkhulaha, tapi setelah dimintakan syafaat oleh Nabi, mereka enggak jadi masuk neraka, ya. Wa fi man dakhalaha, dan bagi orang-orang yang sudah masuk neraka, an yakhruja minha, mereka diberi syafaat kemudian bisa keluar dari neraka. Min daf'il madharrati, ini termasuk syafaat yang dilakukan untuk apa? Menolak bahaya. Tapi yang bisa memberi syafaat itu bukan Nabi. Yang bisa memberi syafaat bukan si B tadi. Dia hanya menjadi apa? Perantara. Ya, memintakan pertolongan kepada si C agar ngasih utang. Membujuk si C agar tidak ngecek tadi itu. Yang memberi syafaat siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita meminta syafaat itu mintanya kepada Allah, bukan minta kepada Nabi. Allah ta'ala mengatakan, kulillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah, syafaat itu seluruhnya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nanti akan dipertegas lagi di dalam hadis sahih. Bahwasanya Nabi itu tidak bisa memberi syafaat. Nabi menjadi perantara untuk memintakan syafaat kepada Allah. Untuk siapa? Untuk ahli surga supaya bisa masuk surga. Dan untuk ahli neraka supaya enggak jadi masuk neraka. Atau supaya dia keluar dari neraka. Seperti itu. Makna syafaat. Wahiyah haqqun. Nah, syafaat seperti ini hak. Itu benar adanya. Dan dia merupakan salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah yang disepakati oleh para imam-imam sunnah sejak zaman dahulu kala sampai hari ini. Maka teori yang mengatakan orang Islam yang masuk neraka tidak akan bisa keluar selama-lamanya dari neraka, lisanul halnya, ya, konsekuensinya, konsekuensi logis dari omongan dia itu berarti dia sedang menolak adanya syafaat. Dan syafaat itu merupakan prinsip agama yang disepakati umat Islam sejak zaman dahulu kala sampai hari ini. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalil akan adanya syafaat itu. Dalilnya Al-Quran, dalilnya hadis, dalilnya ijma' para ulama. Begitu kok diingkari. Ya, maka orang yang mengingkari ini adalah sahib hawa. Pengikut hawa nafsu. Imma, bisa jadi dia fanatik kepada gurunya, ya bisa jadi dia fanatik kepada sekte dan kelompoknya. Jadi patokan kebenaran itu bukan dalil. Tetapi apa kata guru? Wahiyah haqqun, syafaat itu benar adanya, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, man dhalladhi yashfa'u indahu illa biiznihi. Surat Al-Baqarah ayat 255. Man, siapakah zalladhi yang mampu yashfa'u, memintakan syafaat indahu di sisi Allah. Siapakah yang bisa memintakan syafaat di sisi Allah? Illa biiznihi, melainkan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa? Ini kan pertanyaan. Siapakah gerangan orang yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah? Kecuali dengan izin Allah. Berarti bisa enggak orang memberi syafaat tanpa seizin Allah? Tidak bisa. Ini pertanyaan dilontarkan bukan untuk mendapatkan jawaban. Ini pertanyaan untuk mengingkari bahwasanya tidak akan ada satupun manusia yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali jika Allah memberi izin kepada si peminta syafaat ini. Wa qawlihi ta'ala, qawli ya, bukan qawlu karena dia ataf ke li qawli. Wa qawlihi ta'ala, dan juga berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtadha wa hum min khasyatihi mushfiqun. Surat Al-Anbiya ayat 28. Ya'lamu, dan Allah itu mengetahui, ma baina aydihim, apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka. Wa la yashfa'una, dan tidak ada satupun yang bisa memintakan syafaat. Tidak ada satupun yang bisa mendapatkan syafaat. Illa, kecuali limanir tadha, orang-orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fafihatainil ayatain, maka di dalam dua ayat yang mulia ini, ini ayat surat Al-Baqarah ayat 255. Man dhaladhi yashfa'u indahu illa biizni. Ayat apa itu? Ayat kursi. A'zamu ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling mulia di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran. Di dalam dua ayat ini, zikrun, itu terdapat penyebutan li syurutis syafa'ah. Penyebutan terhadap syarat-syarat syafa'at. syafaat itu ada syaratnya. Syaratnya dua. Disebutkan di dalam ayat Suratul Baqarah ayat 255. Apa tadi syaratnya? Allah memberi izin kepada orang yang meminta syafaat. Syarat yang kedua ada di surat Al-Anbiya. Apa syaratnya? Allah meridhai orang yang akan diberi syafaat. Seperti misalnya pembagian BLT ya, misalnya. BLT. BLT itu sekarang masih ada nggak ya? Masih. Ya, taruhlah masih ada. Siapa yang berhak memberi BLT? Ya, orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah itu. Kalau Allah tidak memberi izin si fulan untuk memberi BLT, dia tidak bisa ngasih BLT. Terus siapa yang berhak menerima BLT? Ya, orang-orang yang diridhai oleh pemerintah gitu. Dengan kriteria khusus. Si fulan diberi hak untuk memberi BLT. Tapi si fulan itu tidak diridhai untuk mendapatkan BLT. Ya, enggak jadi BLT itu. Syafaat juga begitu. Siapa yang diberi izin untuk memintakan syafaat? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, siapa yang berhak diberi syafaat? Hanya orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Maka syarat syafaat itu dua. Idznullahi lisyafi'. Izin dari Allah bagi orang yang akan memberi syafaat. Waridallahi 'anil masyu'i lahu, dan keridhaan Allah terhadap orang yang akan diberi syafaat. Fil ula, di dalam ayat yang pertama, dalilun, terdapat dalil ala anna syafa'ata, bahwasanya syafaat itu la tasduru, tidak akan muncul illa, kecuali mimman, dari orang adzinallahu lahu, orang yang telah diberi izin oleh Allah an yashfa'a, untuk memberi syafaat. Syafaat tidak akan muncul kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Ini syarat syafaat. Ya. Maka kalau kita ingin diberi syafaat Nabi itu ya harus konsisten. Ya. Satu, kita harus menjalankan perintah Nabi. Kedua, kita harus mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ujung-ujungnya ikhlas dan mutaba'ah. Ya, dan Allah tidak akan mungkin ridho kecuali kepada orang-orang yang bertauhid. Adapun orang-orang pernah melakukan kesyirikan, Allah tidak akan ridho karena kesyirikan itu dosa paling besar. Tidak mungkin Allah ridho kepada pelaku kesyirikan sampai mati dia tidak bertaubat. Nah, para pelaku kesyirikan ini tidak akan mungkin mendapatkan syafaat karena Allah tidak ridho kepada mereka. Gitu. Nah, setiap kali kita pengajian seringkali kita mendengar suara dari moderator, dari ustadznya, ya, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Gitu kan ya? Opening dari pengajian itu biasanya seperti itu. Ya. Tapi setelah itu Qur'an. Setelah itu membaca ya zikir-zikir dan salawat. Bid'ah. Gimana akan mendapatkan syafaat kalau seperti itu? Wa fi tsaniyati, dan di ayat yang kedua, dalilun, terdapat dalil ala annaha, bahwasanya syafaat itu la taqa'u, tidak akan terjadi illa liman irtadha lahu an yushfa'a lahu. Tidak akan terjadi, tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang Allah ridhai dia untuk mendapatkan syafaat. Wa huwal muwahhidu. Siapa orang yang diridhai oleh Allah? Yaitu orang yang bertauhid. Alladzi ata rabbahu biqalbin salimin minasyirki. Siapa orang bertauhid itu? Alladzi, orang-orang yang ata menghadap rabbahu, Tuhannya, biqalbin salimin, dengan membawa hati yang bersih. Minasyirki, dari kesyirikan. Mana dalilnya? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang satu hari di mana harta dan anak-anak tidak bisa memberi manfaat apa-apa kecuali bagi orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih yang selamat dari kesyirikan. Itu ayat itu. Ayat yang menceritakan kategori dan karakter orang-orang yang akan diberi syafaat. Yaitu para muwahhidin. Orang-orang mentauhidkan Allah. Dan menjauhkan dirinya. Menjauhkan diri dan keluarganya dari berbagai macam kesyirikan. Kesyirikan itu beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Memberikan sesaji kepada Allah dengan menyembelih. Tapi dia juga memberikan sesaji kepada selain Allah. Meskipun alasannya ngasih makan orang-orang yang lewat di sawah. Garangan apa luwak? Ngasih sesaji. Ya. Kalau ngasih sedekah ke orang-orang lewat itu di masjid, di jalan, ya. Kalau ngasihnya kok di pohon besar, di ladang, itu alasannya ngasih sedekah itu sudah tidak masuk di akal. Oh, orang yang melarang itu kan mereka tidak tahu makna filosofi yang terkandung di balik itu semua. Terus kalau dikasih makna filosofi jadi boleh. Kita tidak akan masuk neraka gara-gara kita tidak tahu makna filosofis. Ya. Ilmun la yanfa wa jahalatun la tadur. Ilmu yang tidak bermanfaat, kalaupun kita bodoh, kita juga tidak akan terkena madarat. Gitu. Hafiz sahihaini. Di dalam dua kitab sahih, sahih Bukhari Muslim. An Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli nabiyyin, setiap nabi itu da'watun mustajabatun, memiliki doa yang mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Fata'ajjala, maka menyegerakan kullu nabiyyin, setiap nabi itu da'watahu, doanya di dunia ini. Setiap nabi itu punya doa andalan. Doa pamungkas yang sangat mustajabah. Seluruh para nabi itu, mereka terburu-buru untuk melantunkan doa mustajabah tersebut di dunia. Ya. Contohnya siapa ya? Ya, Nabi mendoakan datang azab. Datang azab. Nabi Muhammad pernah ditawari loh. Ya kan? Ketika Nabi berdakwah kemana? Thaif. Kalau engkau ingin, hei Nabi, dua gunung itu akan saya cabut. Kalau itu kemudian tercabut, jadi sejarah dunia itu. Dua gunung tercabut bersamaan, lalu diblek naik ke kota Thaif. Tapi Nabi terima enggak itu? Enggak. Kata Nabi, wa inni ikhtaba'tu da'wati, dan sesungguhnya aku menyembunyikan dan menunda doaku, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, dalam rangka untuk memintakan syafa'at bagi umatku kelak pada hari kiamat. Karena kasih sayangnya Nabi, meskipun Nabi itu tidak berjumpa dengan kita, kasih sayang Nabi kepada kita luar biasa. Nabi itu seorang yang visioner, ya. Dapat apa namanya, apa kok mobil tuh dapat ganti rugi sawah itu tidak langsung buat belanja mobil-mobil mewah, ya, setelah itu getun. Tidak visioner, ya. Tidak diberikan taufik di dalam mengelola harta. Jadi aku menunda doa andalanku itu untuk nanti aku panjatkan di hari kiamat dalam rangka memintakan syafaat bagi umatku. Fahiyana ilatun insyaallah ta'ala man mata min ummati la yushriku billahi syai'an. Fahiyana ilatun, dia itu akan bisa didapatkan insyaallah atas izin Allah, man mata, barang siapa yang mati min ummati, dari kalangan umatku, la yushriku billahi syai'an, dalam keadaan dia tidak melakukan kesyirikan, tidak mempersekutukan Allah sama sekali. Kata Nabi ini. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Syafaatku akan bisa didapatkan oleh setiap umatku yang mati dalam keadaan bertauhid dan tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Itu hadis yang menguatkan makna ayat dalam suratul Anbiya ayat ke-28. Wala yashfa'una illa limanir Allah. Dan tidak akan mendapatkan syafaat kecuali orang-orang yang Allah ridhai mereka. Siapa yang Allah ridhai? Ditafsirkan oleh Nabi, yaitu man mata min ummati la yushriku billahi syai'an. Itu siapa saja yang mati dari kalangan umatku dalam keadaan tidak berbuat syirik. Jadi kalau mau dapat syafaat, mati dulu. Kalau enggak mati, enggak akan dapat syafaat. Benar tidak? Jadi kalau antum pengen dapat syafaat, harus siap mati. Suka atau tidak suka, kematian itu akan datang menghampiri kita satu demi satu. Antum duluan silahkan. Kalau saya belakangan, saya sabar. Innani minas sabirin. Itu tentang makna apa? Syafaat, teman-teman sekalian. Dan ia merupakan prinsip-prinsip sunnah yang harus diimani. Yang harus diimani. Dan tidak boleh diselisihi. Barang siapa menyelisihi eksistensi syafaat ini, maka dia bukan termasuk ke dalam golongan ahli sunnati wal jamaah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu bukan ormas, bukan kelompok, bukan jamaah pengajian, bukan. Siapa saja, dari ormas mana saja, ya, dari bangsa mana saja, selama dia meyakini dan mengimani prinsip-prinsip sunnah ini, maka dia adalah seorang ahli sunnah wal jamaah. Dia seorang pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, meskipun seseorang itu memakai jaket tulisannya ahlu sunnah wal jamaah, atau memiliki kartu anggota ahli sunnah misalnya, atau jamaah ahli sunnah, tetapi dia tidak mengimani satu di antara sekian prinsip-prinsip sunnah yang ada, maka dia itu bukan seorang ahli sunnah wal jamaah. Siapakah ahli sunnah itu? Ya, orang-orang yang akan selamat. Kata Nabi di dalam hadis iftiraqul ummah, sataftariku ummati ala 73 firqatan kulluha finnari illa wahidah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 sekian kelompok. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Ya. Wahiyal jamaah. Dan itulah al-jamaah. Manhum ya Rasulullah. Siapakah al-jamaah itu wahai Rasulullah? Siapakah ahlu sunnah wal-jamaah itu wahai Rasulullah? Kala Nabi mengatakan, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Itu orang yang berjalan di atas ajaranku dan ajaran para sahabatku. Dan ajarannya Nabi kan banyak. Ada pondasi-pondasi pokoknya yang disepakati para ulama. Itu yang harus kita yakini. Itu yang harus kita ikuti. Antum datang dari sekolah apapun, dari jamaah manapun, ormas apapun, dari negara manapun, ya, setiap umat Islam memiliki kewajiban untuk mengikuti prinsip-prinsip sunnah tersebut. Jadi ahli sunnah itu bukan sekte. Ya, salafiyin itu bukan sekte, bukan ormas, bukan kelompok yang ada ketuanya, ya, pimpinan cabang, pimpinan daerah, tidak ada. Siapa pimpinan pusat ahli sunnah? Atau ketua ahli sunnah Indonesia? Ketua ahli sunnah cabang Klaten, adakah? Tidak ada, karena memang dia bukan kelompok. Siapapun boleh, ya, mengklaim sebagai ahli sunnah. Tapi klaim itu harus dibuktikan. Buktikan dengan apa? Kita mengingkari tidak prinsip-prinsip sunnah itu. Oh, saya tuh pengikut sunnah. Lah kok prinsip sunnahnya ditolak? Masih memiliki keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan pokok-pokok sunnah itu sendiri. Itu namanya klaim dusta. Ya, bertepuk sebelah tangan lagi. Kullun yadda'i waslan bilaila. Kata pepatah Arab. Walaila lam tuqir lahum bidzaka. Kullun, masing-masing orang yadda'i waslan, mengklaim, mengaku memiliki hubungan istimewa bilaila dengan Mbak Laila. Laila ge cantik to, ae pacarku lho. Oh iya, wah ra percaya kowe iki. Wong kono ki ora ketemu karo aku sedina ngene. Wah, jopran japri wae kok. Tenane, wah piye kowe iki? Walaila lam tuqir lahum bidzaka. Sedangkan Mbak Lailanya enggak ngaku. Mbak Laila, jenengan itu pacare Bejo itu toh? Wah, meh aku kenale ora kok pacar apa. Setiap orang mengklaim sebagai ahli sunnah. Tetapi sunnah Nabi di timur, sunnah Nabi di barat, dan pengakunya itu ada di timur. Sirta musyarrikan wasarat mugharriban. Syattani baina musyarrikin wa mugharribin. Engkau jalan ke timur, sunnahnya ada di barat. Sungguh teramat sangat jauh sekali banget nemen perbedaan antara timur dengan barat. Aku ahli sunnah, wong sunnahnya ada di barat, kok malah genjerit ngetan, ngeluyur ngetan. Enggak ketemu. Sehingga ahli sunnah ini milik umat. Siapa mau gabung tafadhol. Jelas prinsip-prinsip sunnahnya jika kita mau mempelajarinya. Kitab-kitab para ulama ahli sunnah bertebaran. Dan semuanya penuh dengan al-adillah. Dalil-dalil. Dari Al-Quran. Dari hadis Nabi. Meskipun terkadang prinsip sunnah ini ada yang tidak mencocoki hawa nafsu kita. Jangan menyalahkan prinsip sunnahnya. Salahkan diri kita. Wah, kok ora cocok karo aku ya? Pengajian joglo iki kok rada weng ngono ya. Wah, rada weng. Kita kan hanya bacakan dalil, bener enggak? Beberapa menit tadi itu sudah berapa ayat kita baca? Sudah berapa hadis kita baca? Sudah berapa ucapan imam sunnah kita baca? Itu namanya kajian ilmiah. Pengajian yang dibangun berdasarkan ilmu, bukan hanya cerita ngalor ngidul, gedebus kerincing, enggak karu-karuan. Wow, kata saya begini, bukan menurut saya begini, begono, begini, begono. Antum pengen tahu orang gedebus kerincing. Ya. Itu bicara enggak karu-karuan tanpa ada landasan ilmiah, tanpa ada referensi. Semuanya menilai dengan menurut saya, menurut saya, menurut saya. Bubrah kalau seperti itu ya. Masing-masing orang akan membawa apa namanya? Ajaran masing-masing. Jadi agama kita jadi oke. Padahal agama Islam itu satu. Ya, Islam yang ada di masa Nabi yaitu Islam yang akan ada di akhir zaman yang akan diakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman sekalian perlu mengetahui bahwa hadis-hadis yang menceritakan, mengisahkan tentang keberadaan syafaat ini adalah hadis-hadis yang mencapai derajat mutawatir. Ya. Hadisnya sangat banyak. Para ulama kita sampai mengubah syair di dalam menjelaskan prinsip-prinsip sunnah yang dalilnya itu mutawatir. Mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haud wa mashul khufaini wa hadhi wa hadza ba'd. Itu syair itu. Mimma tawatara haditsu man kadzab. Di antara hadis-hadis yang mencapai mutawatir adalah hadis man kadzab. Hadisnya berbunyi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, kata Nabi, maka hendaknya dia bersiap-siap mengambil tempat duduknya di neraka. Hadis ini mencapai derajat mutawatir. Mimma tawatara haditsu man kadzab. Di antara yang mencapai derajat kemutawatiran adalah haditsu man kadzab. Itu hadis man kadzab tadi. Terus apa tadi? Wa ru'yatun syafa'atun wal haud. Dan hadis tentang ru'yatullah. Hadis yang mengisahkan bahwasanya kita kelak orang-orang beriman kelak bisa melihat Allah. Itu hadisnya mencapai derajat mutawatir. Dan kita juga sudah membahasnya toh. Prinsip sunnah juga Allah itu bisa dilihat di akhirat. Kalau di dunia bisa enggak? Tidak bisa. Hancur orang melihat Allah Ta'ala. Jangankan melihat Allah, menyaksikan matahari aja dari jarak dekat. Leleh dunia ini. Apalagi Allah. Waru'yatun syafa'atun wal haud. Dan juga hadis yang mengisahkan tentang syafa'at ini mencapai derajat mutawatir. Wal haud. Dan hadis yang menceritakan tentang haud, telaga Nabi. Kita juga sudah sampaikan itu. Di pertemuan kemarin. Prinsip sunnah. Wajib mengimani keberadaan telaga Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Yang gelasnya seperti bintang di lautan. Seperti bintang seperti apanya? Ya jumlahnya, ya keindahannya. Dan mata airnya itu bersumber dari sungai surga. Itu mencapai derajat mutawatir, teman-teman sekalian. Mimma tawatara haditsu man kadzab wa ru'yatun syafa'atun wal haud wa mashul khuffaini wa hadhi ba'd. Dan hadis yang mengisahkan tentang disyariatkannya mengusap kedua alas kaki. Siapa yang pernah praktek? Itu prinsip sunnah loh itu. Yang belum praktek, segera-segera praktek. Ya. Gimana? Sholat pakai sepatu. Boleh toh? Loh sunnah itu. Tapi di rumah aja yang masjid. Yang masjid tapu itak mirai. Pak Ijan, sholatnya gue sepatu. Gendeng papi gue ingin. Nabi mengatakan sallu ala ni'alikum fa innal yahuda la yusalluna ala ni'alihim. Salatlah kalian dengan alas kaki kalian, karena orang Yahudi tidak pernah mau salat dengan alas kaki. Yahudi tidak pernah mau. Kalau umat Muhammad mau. Tapi melihat sikon, seenggaknya antum pernah nyoba, itu merupakan sunnah. Wudunya gimana? Cukup diusap, enggak usah cepat sepatu. Wudu seperti biasa. Ketika mencuci sepatu cukup di bagian ini misalnya kaki. Misalnya ya, ini kan cuma misal. Kenyataannya ini kan tangan. Misalnya ini kaki. Soalnya saya pernah punya kerabat, wonge lemu tenan lho. Wedi dhuwur lemu, tangane gedhe-gedhe. Nang meja niki mangan dolanan HP. Wah, diloke kancane, "Wi kok ora sopan ngopo?" "Lah ngopo? Sikil kok ning meja wo lambemu." Saking gedhene tangane iku. Sampai menyamai ukuran kaki. Misalnya ini kaki, antum pakai sepatu. Wudhu seperti biasa, nanti di atas sepatu cukup diusap. Itu hadisnya mencapai derajat mutawatir. Hadis mengusap dua alas kaki. Ahli sunnah sepakat. Rafidah Syiah menolak. Orang-orang Syiah Rafidah tidak meyakini pensyariatan mengusap alas kaki. Adapun ahli sunnah mengamalkan itu. Lah antum apa sudah? Sudah. Ketika hiking di gunung, ketika vulkano ngaji, kita sholat pakai sepatu. Jadi wudu cukup di alas, cukup diusap sepatunya. Ini merupakan prinsip sunnah. Wahadi ba'ab, dan ini adalah sebagian saja dari hadis-hadis yang mencapai derajat mutawatir. Jadi pesan yang disampaikan dari syair ini bahwasanya hadis yang mengisahkan tentang syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencapai derajat mutawatir. Itu derajat hadis yang paling tinggi. Saking banyaknya perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya. Dan disebutkan di dalam kitab ini, tulisan Syekh Muhammad Musa Nasr ya, Quratul Ainain, ya, Syarah Aqidah Ar-Raziyain. Wa qad dalla ala itsbati syafa'atil ayatus sharihatu. Dan sungguh telah menunjukkan penetapan adanya syafaat ini ayat-ayat yang sangat jelas dan gamblang. Wal ahaditsu sahihatul mutadhafiratu balil mutawatiratu. Dan juga yang menunjukkan penetapan adanya syafaat ini adalah hadis-hadis yang sahih, mutadhafirah, yang teramat sangat banyak, balil mutawatirah, bahkan sudah mencapai derajat mutawatir. Waqad nassa ala tawaturi hal imamu Ibnu Abi Asim fi sunnah wal qadhi Iyad kama fi syarh Muslim wa syaikhul Islam Ibnu Taimiyah fi majmu'il fatawa wa ghairuhum katsir. Dan para ulama yang menetapkan bahwasanya hadis syafaat ini mencapai derajat mutawatir di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Afwan, Imam Ibnu Abi Asim di dalam kitab Sunnah jilid kedua nomor 385. Imam Ibnu Abi Asim, Imam Sunnah, menyatakan bahwa hadis syafaat itu mencapai derajat mutawatir. Kemudian Imam Al-Qadhi'iyat sebagaimana disebut di dalam Syarah Sahih Muslim jilid ketiga halaman 35. Demikian pula Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu'ul Fatawa jilid ke-13 halaman 35. Ya, dan banyak para ulama yang lainnya menyatakan bahwa hadis-hadis syafaat ini mencapai derajat mutawatir, maka tidak ada celah bagi seorang sunni salafi, bagi seorang pengikut sunnah dan pengikut pemahaman salaf untuk tidak menerima keberadaan syafaat ini. Jadi dia merupakan pokok agama yang harus diyakini, yang terbangun di atas fondasi dalil yang teramat sangat kuat dan kokoh. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang telah diberikan hati yang rusak. Kecuali hatinya sudah rusak dan tidak sanggup menangkap terangnya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Karena keterbatasan waktu, kemudian sisa waktu yang ada insyaallah akan kita gunakan untuk membacakan pertanyaan yang sudah antum tuliskan. Tolong dikasih tanda ya, bahasanya nanti pada pertemuan berikutnya kita memasuki halaman 82 dari kitab Syarah Aqidah Ar-Razyain tulisan Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu taala. Wallahu taala alam. Bolehkah orang awam share ayat ilmu hadis di medsos dengan berharap kebaikan? Boleh ya. Jika dia mengambil ayat ilmu hadis itu dari orang-orang yang terpercaya keilmuannya, dari ahli sunnah. Karena Imam Muhammad Ibnu Sirin menyatakan, "Inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ya. Terutama orang awam yang belum mengetahui dan belum memahami prinsip-prinsip sunnah. Kalau dia ingin menyebar nasihat, menyebarkan ilmu, pastikan dia mengambil dari orang yang terpercaya, dari seorang ahli sunnah. Ya, kalau tidak, ya keinginan untuk mendapatkan kebaikan itu tidak tercapai. Wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkannya. Ada tidak? Banyak orang menginginkan kebaikan. Dalam satu riwayat pun disebutkan dalam hadis sahih. Ya. Ada sekelompok orang yang berzikir jamaah, mereka menghitung zikirnya dengan bersama-sama dan menghitungnya dengan kerikil. Lalu didatangi oleh sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Apa yang kalian lakukan ini? Apakah Nabi pernah melakukan ini? Mereka menjawab, "Ma aradna illal khaira." Kami tidak menginginkan sesuatu melainkan hanya kebaikan saja. Jadi kami melakukan ini itu niatnya apa gitu loh. Dijawab sama Ibnu Mas'ud, "Wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu." Betapa banyak orang yang ingin mendapatkan kebaikan tetapi dia tidak mendapatkannya. Karena cara yang dia tempuh ya menyelisihi rel syariat meskipun niatnya baik. Niat yang baik harus didukung dengan ilmu yang benar. Niat yang ikhlas harus didukung dengan mutaba'ah. Bahwa kebaikan yang kita lakukan itu mencocoki ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi orang awam terutama tidak mengetahui prinsip-prinsip sunnah, pastikan dia mengeser ilmu dari ahli sunnah. Kalau tidak tahu ini ahli sunnah apa bukan, lebih baik menahan diri atau ditanyakan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Wallahu ta'ala alam. Apakah nazar perlu dilafadzkan? Iya, kalau hanya di dalam hati, yaitu namanya hadithun nafs, ya, bisikan jiwa. Seseorang itu tidak akan terkenai apa yang dia nazarkan kalau belum dia ucapkan. Dan apa syarat-syarat nazar? Ya, itu diucapkan tadi. Dan apa konsekuensi jika melanggar nazar? Melanggar itu berarti dia tidak memenuhi apa yang dia nazarkan. Besok kalau saya begini, maka saya akan melakukan ini dan itu. Ya. Kalau dia tidak melakukan itu, dia membayar kifaratul yamin. Kifaratul yamin. Kafaratnya orang yang melanggar. Melanggar apa? Sumpah. Kan orang nazar itu seperti orang bersumpah gitu. Saya berjanji kepada Allah, kalau besok saya lulus kuliah, maka saya akan puasa Daud selama 1 tahun. Buamping yang ngomong. Setelah lulus, waduh, puasa Daud yuk. Iya ya, aku nak jam rolas sih, wes anu ya, ngelinting ya. Ternyata saya ada mahe, piye iki aku. Maka dia harus membayar kafarah sumpah. Siapa yang tahu kafarah sumpah? Puasa? Karena orang kafarah itu orang kafarah, orang nazar itu seperti orang bersumpah. Kecuali jika nazarnya itu nazar maksiat, maka tidak boleh ditepati. Ada teman saya dulu, dia pulang dari luar negeri, jadi TKI ilegal ya, tidak resmi. Pulangnya pun juga dengan cara ilegal ya, numpak kapal yang kapal nelayan yang tidak jelas. Kemudian di tengah lautan itu dia terombang-ambing. Kena badai luar biasa di tengah lautan ya. Saya enggak kebayang loh. Ada badai di tengah lautan kayak kita posisi naik kapal itu saya enggak kebayang loh. Serem banget itu. Jagatnya gugrak-gugrak itu. Gunung gunjang-ganjing langit kelap-kelap segoro kocak itu. Ya kalau dia sedang berada kan segoronya kocak. Nah, teman saya ini dan dia masih hidup sampai sekarang ada di wilayah wetan itu. Dia mengucapkan nazar, ya Allah, kalau saya selamat dari musibah ini, maka besok saya akan mengadakan apa ini namanya ritual makan-makan dan syukur di kuburan fulan. Gitu. Ternyata dia selamat. Terus dia tanya kepada saya, gimana itu? Itu tidak boleh dilakukan itu, karena isi kafarahnya berupa maksiat. Nabi melarang seseorang itu melakukan pesta makan-makan di kuburan, membuat perayaan-perayaan di kuburan. Itu. Terus apa kafarah sumpah itu? Disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 89. Fakafaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kafarahnya adalah engkau memberi makan 10 orang fakir miskin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Dari makanan kualitas sedang yang biasa kamu berikan untuk keluargamu. Ya. Kalau kita ngasih beras ke anak istri kita itu mentik wangi ya. Paling enggak yang jadikan kafarah ya mbramu. Utawa rojo lele, ya. Kita ngasih makan anak istri kita mentik wangi kok sing dinggo kafarah kok beras jatah lek tumonen itu. Tidak boleh. Ya sego aking yang sudah stok lama, tidak boleh. Auki suatu hum atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin antum belikan ya pakaian ki yo lengkap ora ming klambi tok ora katokan yo. Kalau ngasih pakaian ke orang fakir miskin sebagai kafarah ya baju ya celana bukan hanya baju tok atau celana tok. Au tahriru raqabah atau membebaskan seorang budak. Jadi urutannya begitu. Ngasih makan 10 atau ngasih pakaian 10 fakir miskin atau membebaskan budak. Famalam yajid, jika tidak mendapati fasyamu thalathata ayyam, maka dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Itulah apa namanya tebusan bagi sumpah-sumpah kalian yang kalian langgar jika kalian bersumpah. Wallahu ta'ala. Apa hukumnya mendeposit uang? Jika terlanjur deposit, bagaimana dengan bunga deposit? Diambil bunga deposit itu. Tapi tidak boleh antum gunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawab antum. Ya. Untuk apa itu? Para ulama beda pendapat. Karena itu kan uang riba. Setahu saya, deposit itu uang riba. Ya kan? Dan tidak ada akad bagi hasil. Ini tak gunakan untuk usaha. Nanti keuntungannya tak sampean 30%, saya sebagai pelaku 50%, kan enggak toh. Sekedar nabung, dapat duit itu toh. Riba itu. Para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan uang riba itu hanya boleh digunakan untuk proyek sosial yang sifatnya rendahan. Misalnya untuk bikin parit, saluran peceren, penerangan jalan, pengerasan jalan, pagar, lampu-lampu di jalanan. Itu menurut pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan boleh untuk semua proyek sosial kebaikan. Boleh disedekahkan ke orang lain, tapi bukan ke orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawab si pemilik deposit tadi itu. Tak sedekahke, nggo sapa? Nggo bapakku lho. Piye to? Nah, orang tua itu nafkahnya jadi tanggung jawab anaknya laki-laki kalau sudah tua. Tak keke nggo sapa? Tinggo bojoku lho. Piye kuwi? Nggo bojomu olah terus sing mangan ya kowe. Piye kuwi hubungan ngono. Lah itu kan rantai makanan kan mengharuskan seperti itu, tidak boleh itu. Diambil lalu disedekahkan. Untuk apa? Ana sendiri lebih condong kepada pendapat yang menyatakan untuk kepentingan sosial umum. Karena harta haram itu keharamannya hanya berlaku bagi si pelaku kemaksiatan. Kalau sudah berpindah tangan dengan cara halal, baik itu disedekahkan, dihibahkan, dihadiahkan, itu halal bagi pihak kedua dan terserah mau dipakai apa sama pihak kedua ini. Dalilnya mana? Dalilnya ghanimah. Ya udah sering ana sampaikan. Orang kafir cari duit dengan menipu, merampok, riba. Ya. Ketika mereka kalah perang, harta hasil riba mereka itu, harta hasil rampokan mereka itu, mereka kalah perang toh. Harta-harta orang kafir diambil oleh Nabi. Itu namanya ghanimah, harta rampasan perang. Halal bagi Nabi dan kaum muslimin. Karena sudah berpindah tangan dengan cara yang halal. Adapun dosa uang riba itu berlaku untuk orang kafir ini sebagai pelaku langsung. Ya. Pelaku langsung dari kemaksiatan, apapun model dan bentuknya. Wallahu ta'ala alam. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan bagi orang yang terlanjur deposito mendapat bunga riba dari deposito tersebut? Sudah ini. Apakah pelaku syirik kecil bisa mendapat syafaat? Jazakallah khairan. Masya Allah. Ini pertanyaan sederhana, lain jawab serem loh ini. Panjang. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang berbuat dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Para ulama kita berbeda pendapat apakah syirik kecil itu termasuk dosa yang tidak diampuni ataukah dosa yang diampuni, kan syirik kecil. Sedangkan dalam ayat disebutkan Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Pertanyaannya, kalau syirik kecil diampuni apa tidak? Nah, ini para ulama beda pendapat. Pendapat yang saya yakini benar, itu dosa syirik itu tidak diampuni kalau seseorang sampai mati tidak bertaubat. Dalilnya mana? Dalilnya ayat itu tadi. Dan kaidah usul menyatakan bahwa isim nakirah, bagi antum yang belajar bahasa Arab ya. Biasanya kita belajar bahasa Arab itu isim nakirah itu umum, kalau isim ma'rifat itu khusus, gitu ya. Nah, itu kurang tepat. Isim nakirah itu kalau nakirah murni itu dia tidak umum. Nakirah itu menjadi umum jika tersebut di dalam beberapa konteks, beberapa redaksi. Disebutkan itu. Di antaranya redaksi nafi. Kalimat negatif, penafian itu. Yang kedua, isim nakirah yang tersebut di dalam konteks pertanyaan. Maka nakirah ini umum, mencakup semua. Yang ketiga, nakirah yang tersebut di dalam konteks kelimtinan, penganugerahan, ada unsur pemberian anugerah dari Allah. Ya. Dan beberapa konteks yang lain. Nah, ayat tadi itu la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni orang yang melakukan kesyirikan. An yushraka itu kalau kita belajar bahasa Arab itu adalah isim apa? Isim apa? Siapa yang belajar bahasa Arab? Isim an yushraka disebut dengan masdar. Masdar apa namanya? an yusroka, an plus fi'il. Masdar apa? Masdar mu'awwal. Ya. Masdar mu'awwal itu masdar yang ditakwil. Ada masdar sharih, masdar yang jelas, masdar yang asli. An yusroka. Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang melakukan kesyirikan. An yusroka. Lah, an yusroka ini kan bisa ditakwil menjadi isyrakan bihi. Jadi makna ayat menjadi innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Allah tidak mengampuni aktivitas kesyirikan. Karena yang pertama, Allah tidak mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan. Nah, kalau ditakwil isyrakan bihi, la yaghfiru isyrakan bihi, Allah tidak mengampuni perbuatan syirik, maka isyrakan itu adalah nakirah. Nakirah yang tersebut di dalam konteks nafi, kalimat negatif. Mana menunjukkan nafinya? Yaitu huruf la itu kan nafi, la nafiya. Tidak mengampuni. Ini yang disebut apa? An-nakiratu fi siyaqin nafyi. Ta'um. Isim nakirah yang tersebut di dalam redaksi nafi itu memberikan faedah keumuman. Keumuman apa? Ya, semua jenis kesyirikan itu tidak akan diampuni. Itu maknanya begitu. Jadi untuk memahami, untuk sampai kepada kesimpulan ini, kita harus memahami ilmu bahasa Arab dan juga ilmu usul fikih. Itu diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Makanya Al-Imam Ibnu Utsaimin termasuk ulama yang mengatakan syirik kecil itu tidak bisa diampuni. Karena Allah menyebutkan ayat itu dalam konteks umum. An-nakiratu fi siyaqin nafyi. Isim nakirah yang tersebut di dalam konteks nafi itu memberikan konsekuensi umum. Semua jenis syirik, semua kesyirikan tidak diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik lima yasha. Syaratnya apa? Jika Allah berkehendak. Jika Allah tidak berkehendak, ya tidak diampuni. Itu pertama. Yang kedua, tapi ada perbedaan besar mendasar antara syirik akbar dengan syirik asghar. Kalau pelaku syirik akbar, dia tidak diampuni itu. Dia kekal selamanya di neraka. Ya dan billah. Na'udzubillah min dzalik. Berbeda dengan syirik asghar. Kalau ada seseorang itu melakukan syirik asghar, syirik kecil, sampai mati dia tidak bertaubat, tidak diampuni dosanya oleh Allah, maka dia masuk neraka. Tapi apa? Tidak kekal. Suatu saat dia bisa keluar. Itu bedanya. Catatan yang kedua, kapan pelaku syirik asghar ini tidak diampuni oleh Allah? Ya, dan dia harus masuk neraka. Jawabnya, ketika amalan solehnya dia, amalan kebajikannya dia, tidak bisa menandingi syirik kecil yang dia lakukan. Jadi nanti di akhirat itu, pelaku syirik asghar, syirik kecil ini akan ditimbang amalnya. Oh, ini syirik kecilnya. Di sini ada amal solehnya, amal soleh yang banyak. Jika amal soleh ini tidak bisa mengalahkan syirik kecil ini, maka pelakunya ini harus mampir dulu ke neraka. Karena tidak diampuni dosanya. Tapi tidak kekal, jika sudah suci nanti diangkat. Tapi kalau ketika ditimbang amal solehnya banyak, tetapi masih berat syirik kecilnya ini, ya, masih berat syirik kecilnya ini, maka dia masuk neraka. Tapi kalau berat amal solehnya, maka dia masuk surga tanpa harus mampir ke neraka. Itu sebagaimana difatwakan oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas di dalam fatwa beliau. Gitu. Pertanyaannya cuwedek lain jawab ngantek. Ya. Ngalor ngidul ngetanggulan. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka cahaya meneranginya di antara dua Jumat. Apa maksud cahaya menerangi dua Jumat tersebut? Wallahu ta'ala alam biswab, saya juga belum membaca syarah hadis ini. Yang jelas hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani tentang sunnahnya seseorang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat ataupun di hari Jumat. Di malam Jumat itu berarti kapan? Ya saya sekarang ini. Jadi nanti pulang antum yang belum baca sunnah untuk membaca. Kalau nanti bablas turun ya besok. Ketika hari Jumatnya. Kalau bablas lagi, bablas neng di. Ngawan-awan kok bablas. Bablas mati. Ya berarti sudah apa namanya? Hilang kesempatan dia untuk membaca Suratul Kahfi. Gitu. Dan itu menjadi opsi ya, opsi yang baik. Yang biasanya malam Jumatan maca ini digantilah membaca surat Al-Kahfi. Ya di antara keutamanya dia akan diberi cahaya. Ya di antara dua Jumat. Kemudian di antara keutamanya juga Nabi mengatakan man hafidha asyra ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari suratul kahfi, maka kelak dia akan dijaga dari fitnah dajjal. Itu termasuk keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Jadi yasinannya diganti kahfian. Tapi bacanya sendiri-sendiri. Ora kok yo awake dhewe ngumpul yo ning angkringan ngendi gek maca. Ya rada weng meneh iki. Boleh setelah ini sebelum pulang antum, aku tak mbangane lali ning omah, aku salat diganggu anak bojo, tak maca surat Al-Kahfi ning masjid joglo lah. Enggak apa-apa. Atau nanti mampir neng akhirnya si nabi nunggu wedang tak maca surat Al-Kahfi. Tapi bacanya sendiri. Kecuali fi maqami ta'lim, dalam rangka untuk mengajari anak-anak boleh dibaca bareng-bareng. Dalam rangka untuk mengajari. Kalau sudah bisa ya segera baca sendiri-sendiri. Dan tidak ada ritual khusus. Gimana bacanya, harus diawali dengan apa? Ya padahal baca Al-Quran secara umum, kita baca Al-Quran itu seperti apa. Apalagi ini sudah menjelang bulan Ramadan, kurang dari 3 bulan jika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan panjang usia kepada kita. Dan kita tidak tahu sampai kapan usia kita. Satu hari lagi, satu pekan lagi, satu bulan lagi, dua bulan. Ya. Yang kemarin Ramadan sampai selesai kemarin hari raya, hari ini sudah meninggal ada tidak? Ada enggak? Ada lah, kan balik papan itu 21, pes. Beberapa detik saja. Antum dengar beritanya? Mereka berhari raya kemarin, Idul Fitri, bersuka cita. Tapi malam ini sudah tidak ada. Dan mereka enggak nyangka kalau akan mati secepat itu. Kita juga enggak tahu. Apakah kita masih bisa ketemu dengan Ramadan ataukah tidak? Ada ustaz di daerah sebelah barat kita ini, ya, 7 hari sebelum Ramadan. Jadwal kultumnya dia itu selama bulan Ramadan sudah full, penuh. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Sudah penuh. Kurang 7 hari sebelum Ramadan. Beliau meninggal dunia. Saya pernah pengajian targhib Ramadan. Pengajian untuk memotivasi jamaah agar melakukan persiapan menghadapi bulan Ramadan. Di Masjid Siratul Jannah, Papringan, Jogja. Kurang beberapa hari gitu. Itu ada salah satu pengurus masjid yang bikinkan saya teh. Bikin saya teh. Saya ngomong begini, ini Ramadan kurang 5 hari lagi, kurang beberapa hari lagi. Tapi kita nggak tahu. Barangkali saja kita nggak bisa ketemu dengan Ramadan. Pengajian selesai, saya bablas ke Kudus, pengajian ya. Pulang dari Kudus itu, hari berikutnya saya dikabari bahwa pengurus masjid yang bikinkan saya teh pas pengajian itu kurang 2 hari Ramadan itu. Meninggal dunia. Coba. Padahal dia ingin mendapatkan Ramadan, menyimak pengajian targhib Ramadan, supaya nanti semangat beramal di bulan Ramadan. Tapi Ramadan kurang 2 hari, beliau meninggal dunia. Dan saya kaget. Yang bikinkan teh saya meninggal 2 hari sebelum Ramadan. Dan saya minum tehnya. Kaitannya apa? Ya gak ada memang. Gak ada kaitannya. Jangan horor dulu. Intinya kalau bisa ya, ya harus diusahakan bisa memang. Saya juga antum semua bertaubat kepada Allah dan melakukan persiapan untuk Ramadan itu. Tidak ada ruginya orang persiapan. Kalaupun ternyata kita sebelum Ramadan meninggal, toh kita sudah melakukan kebaikan. Angko sik wae lah ngono wis. Kira-kira ruah-ruah kae, tengah ruah kae. Ya nek tekan ruah. Kalau pas ruah, arwah kita diluru. Ruah itu kan ngeluru arwah. Menjenguk orang-orang sudah meninggal. Kita cita-citanya ruah mau tobat. Ternyata pas bulan ruah kita sudah diziarahi. Tetangga saya itu siang hari, ba'da zuhur, sebelum zuhur, dia layat loh. Layat di tempat orang meninggal dunia, dia duduk di kursi yang disediakan. Pas layat itu dia ketiban belara. Daun kelapa itu loh. Sempal nih balik dia, teng. Terus dia pingsan, dibawa ke rumah sakit, meninggal. Ba'da asar dia dilayati. Jadi sebelum zuhur dia melayat, setelah asar orang-orang sudah berbondong-bondong ke rumahnya untuk melayati dia. Kebayang gak? Dia gak ada perasaan gimana-gimana. Perasaannya mungkin ya engkau berlayat kayak kelan ya tau, kayak engkau bengi madang, rewanak bucu. Ternyata malam itu menjadi malam pertama di alam barzah. Itulah kematian, tidak ada yang tahu. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Satu jiwa tidak akan tahu di bumi bagian mana dia akan meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam biswab. Itu saja teman-teman yang bisa disampaikan pada pengajian malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya, untuk ana, untuk antum semua. Dan kalau memang antum memahami ilmu yang disampaikan malam ini, usahakan disampaikan juga kepada orang lain. Kepada anak, kepada istri, kepada teman, tetangga, orang tua. Ya, agar ilmu yang kita pelajari ini menjadi keberkahan. Membawa kebaikan dan manfaat bagi kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi masih ada yang... Nanti dianu pekan depan aja ya.